Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Qala al-musannif, hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi sittu durar min usuli ahli al-asar. Min usuli ahli al-asar. Fahada siddiqul ummati, yakhsha ala nafsil inhirafa an siratil mustaqimi. In huwa farrata fi shay'in min hadyin nabi sallallahu alayhi wa sallam. مع أنه كان شديد التمسك بما دق وجل من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فكيف قرت أعين المبتدعة وهدأت جفونهم وهدأت جفونهم وقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده كفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني أناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالي فعرفت أنه الحق فتأمل هذا الحرص الشديد على أداء الواجب بكل تفاصيله التي كانت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت في تقديم أحقر شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصادقين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam subbab pembahasan yang berjudul sesungguhnya jalan keselamatan daripada kekufuran dan dari kekalahan adalah dengan berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah. Dan itu adalah perkara yang telah dibuktikan, dan dibuktikannya adalah sejarah para sahabat-sahabat Rasulullah dan orang-orang yang datang setelah mereka. Tatkala mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, maka mereka terpelihara, terlindung daripada kekufuran, terlindung daripada kekalahan. Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi menyebutkan beberapa contoh dari hal ini. Di antaranya adalah yang terjadi pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabarakatuh anhu. Lihatlah bagaimana Abu Bakar Siddiq berupaya untuk mengikuti apapun yang ditinggalkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah Allah menangkan agama ini. Ya. Tatkala murtad bangsa Arab, tatkala sebagian dari mereka enggan membayar zakat, Abu Bakar tegak menentang mereka dan ingin memerangi mereka. Ya. Inilah kisahnya. Berkata Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah, "Fahadha siddiqul ummah." Lihatlah ini. Abu Bakar Siddiq yang disebut dengan nama Siddiqul Ummah, umat Islam ini yang paling terdepan dalam hal Siddiq membenarkan dan dibenarkan, dialah Abu Bakar Siddiq. Yaqsha 'ala nafsi al-inhirab, dia khawatir menyimpang anis siratil mustaqim. Dia khawatir menyimpang dari jalan yang lurus. In huwa farrata fi syai'in min hadyin nabi. Kalaulah sekiranya dia menyia-nyiakan, menterlantarkan, mengabaikan walaupun sedikit daripada petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia khawatir tersesat, menyimpang, ya, untuk meninggalkan sunnah Rasulullah. Kalau kita lihat sejarah, ya, betapa dahsyatnya ittiba Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah ketika heboh-hebohnya para sahabat senior mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, kalaulah memang ya engkau ingin mendengarkan saran kami, lihatlah sekarang umat itu butuh dengan tentara Usamah, jangan kau perjalankan mereka, jangan berangkatkan mereka, hentikan. Madinah dipantau dari semua sisi, musuh-musuh berkeliaran. Kalaulah Madinah ditinggalkan, kami khawatir negeri ini tak ada lagi. Ya, apa kata Abu Bakar Siddiq? Subhanallah, bagaimana ku berhentikan pasukan Nabi yang mengutusnya, Nabi yang mengirimnya? Tak akan mungkin. Aku ini hanyalah pelanjut saja daripada apa yang Rasulullah SAW lakukan. Kebijakan-kebijakan dia itu yang kulanjutkan. Bagaimana aku stop pasukan Nabi yang memberangkatkannya? Subhanallah. Datanglah mereka kembali kepada Abu Bakar Siddiq mengatakan, wahai Abu Bakar Siddiq, kalaupun memang harus berangkat, gantilah pimpinan pasukan. Apakah ada yang lebih senior daripada Usamah? Umurnya begitu mudanya. Dia masih seumur jagung, masih belia, umurnya 18 tahun. Sementara pasukan ini pasukan besar yang dihadapi tentara besar Romawi. Kalau aku gantikan dengan lebih senior daripadanya, dan itu banyak di antara sahabat-sahabat Nabi. Di sana ada Talha, di sana ada Talha, di sana ada Zubair, ya, di sana ada Uthman, di sana ada Ali, di sana ada Umar. Subhanallah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Subhanallah. Bagaimana aku ganti seorang pimpinan Nabi yang mengangkatnya? Mungkinkah aku ganti dia yang menunjuknya Nabi SAW, kuturunkan dia, aku ganti dengan yang lain? Wallahi tak mungkin. Ini menunjukkan dia betapa berupaya mengikuti semua jejak-jejak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan peran Abu Bakar Siddiq di tengah-tengah umat setelah wafatnya Rasulullah diceritakan oleh putrinya Aisyah, kaum muslimin ketika kehilangan Rasulullah SAW, mereka kacau balau. Bagaikan perumpamaan mereka itu ya sama dengan perumpamaan anak-anak ayam yang berceceran daripada induknya di hari yang begitu gelapnya, di hari yang begitu dahsyatnya padanya hujan. Ya, mereka berceceran, berserakan. Maka Abu Bakar berhasil menyatukan mereka. Subhanallah. Ini kenapa? Karena memang dia berusaha mengikuti Nabi dalam segala hal. Kembali kepada perkataan Syekh Abdul Malik hafizahullah, ma'a annahu kana shadid al-tamassuk bima daqqa wa jalla min sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia kita ketahui begitu kuat yang berpegang teguh dengan segala sunnah Nabi, baik yang kecil maupun yang besar. Karena sebagian kita mengambil sunnah yang besar-besar, yang kecil-kecil kita tinggalkan. Subhanallah. Iya. Itulah kelemahan kita. Bahkan sebagian pilih-pilih yang tak senang dengan hal nafsunya dia tinggalkan. Iya. Bahkan kalaupun itu perkara yang terlarang tetap dia langgar. Iya. Maka Abu Bakar Siddiq dialah orang yang mengikuti Nabi dalam segala perkara, yang kecil maupun yang besar. Fa kaifa qarrat a'yunul mubtadi'ah? Bagaimana mungkin ya senang mata-mata ahli bid'ah memandang, hati-hati mereka menjadi sejuk. Ya, wa hada'at jufunuhum, bagaimana tentram kelopak-kelopak mata mereka dengan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau membandingkan antara gerakan-gerakan dalam Islam yang dikala itu di masa beliau, dan kita menghadiri masa tersebut, kita ada padanya. Ya, bagaimana gerakan-gerakan dalam Islam, mereka tak peduli dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang penting adalah kekuasaan, yang penting adalah mengumpulkan orang banyak, yang penting adalah menggulingkan penguasa yang zalim, yang taghut. Ya, kita tegakkan daulah Islamiyah, khilafah syar'iyah kata mereka. Ya, sementara mereka ini ingin menegakkan daulah Islamiyah, khilafah syar'iyah, mereka begitu meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka akan tenang dan tentram? Bagaimana hati mereka akan senang? Sementara mereka telah menyisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala macam bab. Ya. Mereka selisihi. Semua dianggap ini perkara kecil. Perkara tauhid pun dianggap kecil. Jangan bicarakan tauhid, memecah belah. Barisan kita butuh persatuan. Kalau kau angkat-angkat perkara tauhid, apalagi kau angkat-angkat mengenai asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, kau katakan bersamaan atas arasnya, oh musibah besar. Hancur nanti pasukan yang telah kita bina ini, kesatuan ini. Yang penting kita ta'awun fima nattafiqu alaih, kita bertolong-tolongan dalam apa yang kita sepakati. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi, kita memberikan uzur dalam perkara-perkara yang kita persisikan. Ini kaidah mereka. Ya. Kaidah mereka dalam mengumpulkan orang banyak, apapun masing-masing akidah mereka, biarkan itu urusan mereka. Subhanallah. Bagaimana mereka mengikuti Rasulullah SAW, jangan bicarakan itu urusan mereka. Yang penting persatuan. Subhanallah. Yang penting jaga persatuan, hindari perpecahan. Maka terkala ada orang yang meluruskan jalan mereka, dianggap ini pemecah belah. Subhanallah. Siapapun yang ingin menyatukan kaum muslimin pada satu tauhid yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianggap pemecah belah. Inilah musibah. Ya, bagaimana akan Allah menangkan gerakan-gerakan seperti ini? Mustahil. Mustahil. Ya. Mereka bagaikan orang yang membangun bangunan tanpa mengkokohkan pondasi. Fa kharra alaihim saqfun min fawqihim, bangunan ini akan segera hancur menimpa mereka sendiri. Perjalanan sejarah telah membuktikan hal demikian. Tatkala diabaikan pilar-pilar tauhid, ya, tatkala tidak dipandang bahkan sama sekali, ya, dicela orang-orang yang mempelajari manhaj, mengamalkan manhaj, ya, yakin dan pastilah gerakan apapun namanya tak akan mungkin berhasil. Ya, sebaik-baik guru adalah sejarah. Subhanallah. Apa kata beliau? Wa qad rawa syaikhani an Abi Hurairah annahu qala. Al-Imam Bukhari Muslim, asy-syaikhan meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakr ba'dahu." Tatkala telah wafat Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar Siddiq setelahnya, kafara man kafara min al-Arab, murtadlah orang-orang Arab. Qala Umar li Abi Bakr, dan Abu Bakar telah siapkan pasukan untuk memerangi mereka. Ya, sebagian mereka murtad, sebagian mereka tidak murtad tapi enggan membayar zakat. Ya, qala Umar bin Bakrin, maka Umar berkata kepada Bakar ketika telah siapkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Apa kata Umar? Jangan perangi mereka. Bukankah mereka masih mengatakan kalimat la ilaha illallah? Dan ini Rasulullah baru wafat. Ya, andai kata kau perangi mereka akan muncul fitnah besar. Biarkan mereka, selama mereka mengatakan kalimat la ilaha illallah, sudah, beri saja uzur terlebih dahulu. Kita butuh kesatuan, persatuan. Gitulah kira-kira logika Umar bin Khattab, dan logika tersebut dia sandarkan kepada hadis Nabi SAW yang salah dia pahami. Subhanallah. Dan menunjukkan kepada kita sahabat bertingkat-tingkat dalam memahami hadis. Apa kata Umar? Dan dia berdalih dengan perkataan Nabi yang mulia SAW. Waqad qala Rasulullah, bukankah Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Ya, sementara ini orang-orang yang akan bayar zakat juga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bagaimana kau perangi mereka? Ya, faman qala la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu, barang siapa yang telah mengucapkan mengikrarkan kalimat ini, maka pastilah dia telah menjaga dirinya, ya, telah menjaga dariku yakni hartanya dan dirinya, illa bihaqqihi, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhu 'ala Allah, adapun perkara dia, ya, melakukan kejelekan segala macam itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan Nabi mengatakan orang akan selamat darahnya, dirinya, hartanya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kau perangi mereka? Subhanallah. Ya, biarkan mereka. Apalagi kita baru saja ditinggalkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagian bangsa Arab murtad, memerangi mereka semua bukan perkara gampang. Perkara berat. Berikanlah uzur kepada mereka yang enggan membayar zakat. Ya, sementara mereka terus-menerus membayarnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq meyakini dia hanyalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal kepemimpinan. Dia hanyalah merupakan pelanjut bagi Rasulullah SAW. Karena itulah dia bergelar Khalifatul Rasulullah. Gelarnya Khalifatul Rasulullah. Ya, arti Khalifah adalah pengganti. Dia pengganti Rasulullah yang menjalankan semua roda pemerintahan. Tatkala mereka bayar pada masa Rasulullah, kenapa mereka tak mau bayar ketika Rasulullah wafat? Ya, maka berkata Abu Bakar Siddiq, والله demi Allah la uqatilanna man farraqa bainas salati wazzakati, akan kuperangi pasti orang-orang yang membeda-bedakan kewajiban salat dan kewajiban zakat. Semuanya kewajiban dari Allah, semuanya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa inna zakata haqqul mal, karena zakat harus dikeluarkan, itu adalah hak harta ketika telah mencapai bilangan nisabnya dan haulnya. Wallahi demi Allah law mana'uni inaqan, dalam beberapa riwayat iqalan, demi Allah kalau mereka menahan walaupun anak kambing kecil tak dia berikan, ini percontohan saja yang tak ada harganya, atau iqalan mereka menahan ya satu utas tali yang sekiranya mereka dahulu pernah berikan kepada Nabi SAW dalam bentuk harta-harta zakat, mereka tahan sekarang walaupun seutas tali ataupun anak kambing ataupun anak unta yang kecil yang tak ada harganya, mereka akan membayarnya padaku padahal mereka bayar pada masa Rasulullah. Ya kanu yadunahu ila Rasulullah, mereka dahulu bayar ke Rasulullah. Laqataltuhum ala man'ihi, pasti kuperangi mereka. Ya subhanallah, karena aku hanyalah pelanjut, mereka berikan kepada Nabi SAW, mereka wajib berikan kepadaku sebagai penggantinya. Dan ini adalah hak harta, bukan hak Nabi SAW. Karena orang Arab menganggap bahwasanya zakat itu adalah hak Nabi SAW. Dan inilah namanya syubhat dalam memahami Quran. Orang-orang Arab mengatakan, Arab, Allah berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Kata mereka, lihatlah ini yang enggan bayar zakat berdalil. Maka kita harus pahami setiap yang menyimpang pasti punya dalil. Setiap yang sesat pasti punya dalil. Kalau enggak akan pernah laku. Disitulah iblis masuk menawarkan kesesatan, dikemas dengan dalil yang cara beristidlalnya salah, memahaminya keliru. Mereka menganggap zakat ini adalah hak Rasulullah SAW, di masa Rasulullah ditunaikan. Mereka berkata, bukankah Allah berfirman, khudh min amwalim sadaqatan. Khudh artinya ambillah, kepada siapa ditujukan ayat? Kepada Muhammad. Ambillah wahai Muhammad dari harta-harta mereka zakat. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan itulah engkau akan mensucikan mereka, mensucikan diri mereka dan harta mereka dengan zakat tersebut. Wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka. Dan kalau mereka berikan tunaikan zakat kepadamu, doakan mereka. Fa inna salataka sakanun lahum, sungguh doamu ini akan menenteramkan hati-hati mereka. Kata orang Arab, ini ayat menunjukkan hanya kepada Nabi diperintahkan. Dan ini ayat mengatakan bahwasanya hanya Nabi yang doanya menenteramkan hati manusia. Ya, salli alaihim. Tak ada orang menggantikan Nabi dalam hal ini. Karena itulah kami akan membayar zakat. Karena ini hanyalah kewajiban ketika Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam. Inilah namanya syubhat. Abu Bakar mengatakan ini hak harta, bukan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap harta telah mencapai nisab, telah mencapai haul, wajib dikeluarkan kepada siapapun yang menjabat sebagai pengganti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam bab pemerintahan, penguasa. Allah, ini namanya syubhat. Ya, faqala Umar, maka Umar pun berkata, wallahi, fa wallahi, demi Allah, ma huwa illa an ra'aitu Allah, tidaklah aku melihat kecuali Allah, qad syaraha sadra Abi Bakrin, telah melapangkan hati Abu Bakar Siddiq, memberikan ilham, memberikan taufik lil qitali, fa 'araftu annahu al-haq. Allah telah memberikan kepadanya ilham, taufik, harus berperang melawan mereka, dan akhirnya aku pun tahu itulah kebenaran. Subhanallah. Ini menunjukkan para sahabat begitu mudah merujuk kepada kebenaran. Subhanallah. Ya, para sahabat itu berselisih dalam memahami satu hadis, dua hadis, tapi mereka tak pernah yang menjadikan itu sebagai sebab untuk berpecah belah, dan mereka rujuk kepada kebenaran ketika mereka keliru. Maka ketika itu kembalilah Umar. Subhanallah. Dalam beberapa riwayat marah Abu Bakar Siddiq kepada Umar, "Ya Umar, khawarun fil jahiliyah, jabanun fil Islam. Dulu engkau paling petentengan ketika kau masa jahiliyah, sekarang kau jadi pengecut." Subhanallah. "Ya Umar, kalau semua orang-orang tak mengikuti aku dalam perkara ini, aku perangi mereka sendiri." Subhanallah. "Ham sampai pedangku ini patah." Subhanallah. Ini menunjukkan ketegasan dalam kebenaran. Selama kita mengikuti kebenaran, tegas, tetap, tak tawar-tawar. Subhanallah. Akhirnya diperjalankan pasukan Usamah, diperangi orang-orang yang murtad, diperangi orang-orang yang enggan membayar zakat, mengingatkan Islam kembali kepada pangkuan, ya, kepada pangkuan umat, subhanallah, ya. Kembalilah ketika Islam sebagaimana tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besarnya Abu Bakar Siddiq, subhanallah. Pada waktu itu, pada saat-saat genting, hampir-hampir Islam itu punah. Kenapa selamat? Jawabannya, karena berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Hampir murtad. Kalaulah ini tak diperangi orang-orang murtad, mungkin semua murtad. Kenapa? Mereka enggan. Banyak konsekuensi dalam Islam. Mereka terbiasa makan dari hasil merampok, makan dari hasil berjudi, berzina, yang kuat memakan yang lemah. Setelah Islam datang, tak boleh semuanya. Mereka terbiasa mencari nafkah dengan cara berperang, memerangi yang lemah, merampok, merampas, subhanallah. Kalaulah sekiranya ini tidak dicegah Abu Bakar Siddiq, akan hancur Islam, subhanallah. Fata'ammal hadzal hirs asyadida 'ala ada'il wajib. Lihatlah betapa dahsyatnya, ya, ambisi Abu Bakar Siddiq untuk menjalankan kewajiban, ya, bi kulli tafasilih, segala macam kewajiban dengan segala macam rincian-rinciannya. Allati kanat ala ahli Rasulullah, yang memang telah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kanat fi taqdimi ahqari syai'in, meskipun sesuatu yang dianggap hina ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memang terapkan, tak ada yang namanya hina, terapkan itu pula. Kata Abu Bakar Siddiq, sekiranya mereka tak mau membayar zakat, padahal misalnya hanya seutas tali yang mereka harus berikan kepadaku, kuperangi mereka gara-gara seutas tali yang tidak mereka bayar kepadaku, sementara mereka bayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengajarkan kepada kita agama ini semuanya besar. Tak ada perkara bahwa Allah ini kecilnya ini. Berapa banyak orang-orang mengecilkan syariat. Apa ini perkara jenggot kecil? Apa ini sebal perkara kecil? Apa ini cadar perkara kecil? Apa ini semua kecil jadinya? Ini tak wajib, ini sunnah, semuanya. Subhanallah. Ya, bagaimana kita akan dapat men? Wallahi, saya teringat Umar Fallata ketika menjelaskan kitab Syarah Sahih Muslim, ya, rahimahullah tabaraka taala. Dia mengajar di samping makam Nabi SAW. Dia menyebutkan, ya, kaum muslimin jika mereka terlambat menaklukkan benteng-benteng musuh, mereka melihat dalam diri-diri mereka, pasti kita ada yang salah ini. Coba lihat lagi, apa yang tak kita kerjakan daripada kewajiban-kewajiban? Apa yang kita kerjakan daripada larang-larangan? Apa yang kita tinggalkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Mereka teliti, mereka cek, akhirnya mereka punya kesimpulan, kayaknya satu yang kita tinggalkan, sunnah bersiwak. Wallahi, bersiwak. Seketika mereka ambil siwak-siwak, seketika mereka lakukan sunnah tersebut, Allah menangkan mereka, Allah taklukkan benteng-benteng musuh mereka. Allahu Akbar. Berapa banyak sunnah yang kita anggap sepele daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah jauh daripada kita kemenangan. Apalagi harakah-harakah Islamiyah, ya, yang melecehkan, jangan bicara tauhid. Terpecah belah kita nanti. Tak ada namanya tauhid asma sifat. Tak ada. Yang ada adalah tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid hakimiyah. Allahu Akbar. Subhanallah. Mana rububiyah uluhiyah, mana tauhid asma sifat? Ini sebab perpecah belahan. Jangan bicarakan. Ini membuat orang berpecah belah. Jangan tanya-tanyakan manusia di mana Allah. Membuat manusia berpecah belah. Nabi menanyakan, dia katakan jangan tanyakan. Subhanallah. Ya, perkara tauhid, perkara orang mau datang ke kuburan berbondong-bondong mencari berkah dari tanah perkuburan, mengusap-ngusap nisan, dukun tersebar di mana-mana, jimat dijual di mana-mana, ya, dukun buka praktek di mana-mana, bahkan di hotel-hotel bintang 5. Jangan dibicarakan, jangan, subhanallah, diganggu, biarkan mereka, subhanallah. Para banyak orang tertipu daripada pintu kebodohan, ujungnya kesyirikan, mengkutuskan manusia. Dianggap ini manusia keramat, ini manusia wali. Kenapa kuali? Dia bisa membanyakkan uang. Ya, seluruh jamaah yang datang, nah sini, nah, ini uang. Ini contoh aja, ya. Nah, uang, bertumpuk-tumpuk uang. Ish, wali sakti ini. hebat keramatnya ini, dah semua dikasih ke dia. Wah, wakbar. Mana itu yang namanya subhanallah, partai-partai berbasis Islam, apakah mereka peduli terhadap perbuatan-perbuatan semacam ini? Allah, ketika ada yang terbunuh, ketika puluhan orang tergadaikan hartanya, habis terkuras, baru heboh masuk TV. Kalau enggak ada. Subhanallah. Ya. Ikhwatil kiram, heboh orang, ada anak kecil sakti. Dia punya batu, bukan batu sembarang batu, tapi batu-batu ajaib. Subhanallah. Oh, orang heboh, sebagian mengatakan tak mengapa kita mengambil berkah daripada benda-benda seperti ini selama kita meyakini Allah penyebab segala sesuatu. Wallahi, ini akidah. Nabi SAW melihat pohon kayu yang ingin diminta oleh para sahabat, ya Rasulullah, carikan pohon kayu seperti ini, kami cari keberkahan padanya. Nabi tak tinggal diam, Nabi berteriak, Allahu Akbar, yang kalian minta ini permintaan mustahil, ini sama dengan permintaan Bani Israel kepada Musa, buat untuk kami patung-patung sebagaimana mereka punya patung. Subhanallah. Ya ilahi, ya ikhwatil kiram rahimakumullah, jarang pernahkah antum mendengar ada demo gara-gara ada fenomena kesyirikan di masyarakat? Pernah dengar demo kenapa kuburan dikeramatkan? Ada antum dengar demo kenapa dukun-dukun berkeliaran? Pernah mendengar? Tak pernah. Dukun nipu orang banyak baru heboh masuk TV, banyak korbannya baru heboh. Yang lain bungkam. Subhanallah, berapa banyak orang tertipu. Ya. Allahu Akbar. Sampai mana udah? Iqra, faddal. Walamma kana ar-rusul alaihimus salatu wassalam atba'al khalqi lil wahyi iktarana bihim min ta'yidillahi akmalahu kama qala Allah ta'ala كتب الله لأغلبن أنا ورسولي وقال ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. Perhatikan paragraf ini paragraf mencakup semua kegundah gulanaan kita melihat fenomena zaman, dahsyatnya gerakan-gerakan musuh Islam, musuh-musuh sunnah dari luar dan dalam. Jawabannya ada pada paragraf ini. Allahu Akbar, tak usah kita pening, banyak kita pening baca bentar-bentar, ih bahaya ya, ini bahaya, sekte ini udah, Rafidhah udah menguasai, oh ini bahaya, komunis ini bahaya, pusing kepala kita. Apalagi ibu-ibu itu. Kalau sudah sampai ke ibu-ibu lebih payah lagi. Ikhwan-ikhwan aja goyang. Akhirnya si ibu terus membicarakan tentang musuh-musuh Islam. Sementara dia tak pernah berbenah. Padahal kaidah yang kita pahami dan itu yang benar. Kekalahan kita itu bukan karena musuh kita kuat, tapi karena kita yang lemah. Lemah dengan maksiat. Subhanallah. Lemah dengan kesyirikan, lemah dengan khurafat, lemah dengan bid'ah. Bahkan sebagian orang, jangan pernah kau katakan bid'ah. Sebagian orang tuh, kalau kau bicara-bicara bid'ah, kami tutup kajianmu. Nabi yang mengatakan demikian, sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Allahu Akbar. Ya, maunya tak ada yang namanya bid'ah. Buat saja masing-masing orang, buat sendiri, kreasi sendiri. Ya. Walamma kana ar-rusul alaihimus salatu wassalam atba'al khalq lil wahyi. Tatkala para utusan-utusan Allah, para rasul, mereka adalah orang yang paling mengikuti wahyu, iqtarana bihim min ta'yidillahi akmalah. Maka senantiasa mengiringi mereka bantuan Allah secara utuh, secara sempurna. Subhanallah. Allah menangkan para rasul-rasulnya. Sehebat apapun musuh-musuhnya, lihat kekuatan Fir'aun dengan kekuatan Musa, timbang-timbang ulang. Musa tak punya kekuatan, tak punya kekuatan militer, tak punya persiapan berperang. Karena itulah Musa tak ajak berperang. Kaumnya Bani Israel yang terjajah menjadi budak. Subhanallah. Ya. Kenapa Allah menangkan Musa? Jawabannya, karena mereka begitu kuat mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Musa telah sampai di Laut Merah, sebagian daripada orang-orang Bani Israel ragu-ragu dengan Musa. Mereka mengatakan, "Inna la mudrakun." "Hai Musa, kau katakan kita selamat. Ini lautan Laut Merah depan kita. Mau kemana lari lagi? Pasti mereka mengejar kita." Siapa yang mengatakan? Bani Israel. "Inna la mudrakun." Tapi apa kata Musa? "Kalla, inna ma'i rabbi sayahdini." Ini akidah. Sekali-kali tidak. Aku bersamaku Tuhanku akan memberikan kepadaku petunjuk. Allahu Akbar. Begitulah kira-kira keadaan Musa dan Fir'aun. Begitu keadaan kita sekarang. Kalau kita lihat, apa yang antum miliki dan dimiliki kaum muslimin? Di negara-negara kaum muslimin, apa yang mereka miliki? Tak ada. Musuh-musuh mereka, pesawat-pesawat tempur, jet-jet tempur, semua hebat-hebat. Subhanallah. Ya. Wallahi, sebenarnya mereka bukan hebat. Kita yang lemah. Tak peduli kepada Allah, tak peduli kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun, Allah binasakan Fir'aun. Lihat dan Nuh, berapa rupanya pengikut Nabi Nuh? Belasan. Di hadapan ribuan orang Allah menangkan Nuh. Subhanallah. Lut cuma 3 yang beriman. Allah menangkan Lut, tenggelamkan kaumnya. Syuaib, Saleh, Hud. Apa yang mau kita bongkar lagi? Semua Allah menangkan mereka. Kenapa? Karena mereka begitu kuat dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jangan takut kita kalah selama kita berpegang dengan wahyu. Ya. Kemudian ikhwatul kiram rahimakumullah. Qala Allah kama qala Allah taala, ini bukti-buktinya sebagaimana Allah berfirman, kataballahu, Allah telah menetapkan, la aghlibanna ana wa rusuli, pasti aku akan menang, begitu jugalah para utusan-utusanku. Wa qala, dan Allah juga berfirman di ayat lain tadi dalam surat Al-Mujadalah ayat 21, dalam ayat lain, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin, telah kami tetapkan janji kami, kalimat kami kepada hamba-hamba kami yang diutus para rasul. Innahum lahumul mansurun, pasti mereka itu yang akan dimenangkan. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sungguh tentara kami mereka yang akan menang. As-Saffat ayat 171 hingga 173. Siapa yang menang? Allah. Siapa yang menang? Utusan-utusan Allah. Siapa yang menang? Tentara-tentara Allah, jundullah. Wa qala, dalam ayat lain Allah berfirman, inna lanansuru rusulana, kami pasti akan menolong para utusan-utusan kami. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia, ya, berupa kemenangan, kekuasaan, tamkin fil ard, menjadi penguasa di muka bumi ini dengan keadilan tegak. Subhanallah, ya. Wa yauma yaqumul ashhad, dan juga kelak pasti kemenangan akan mereka peroleh pada hari kiamat ketika berdiri semua saksi-saksi menyaksikan setiap umat. Subhanallah. Surat Ghafir ayat 51. Ayat-ayat ini yang kita bacakan menunjukkan Allah telah tetapkan kemenangan kepada para rasulnya, kepada bala tentaranya. Ya, maka siapa yang ikut rasul pasti menang. Naam. Iqra. Wa man kana lahum muttabi'an kana lahu mithla ma lahu min at-ta'yidi wa nusrah. قال الله تعالى لموسى وهارون صلى الله عليهما وسلم ولأتباعهما أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وقال لعيسى صلى الله عليه وسلم ولأتباعه إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال ابن قيم رحمه الله تعالى فلما كان للنصارى نصيب ما من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة. ولما كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة. وَمَنْ كَانَ لَهُمْ مُتَّبِعًا, kata Syekh Abdul Malik, maka barang siapa pun mengikuti para Rasul, masing-masing umat memiliki rasul. Kita tentunya siapa? Rasulullah. Kana lahum mithla ma lahum min at-ta'yid wan nusrah. Pasti mereka akan dapat pertolongan, bantuan sebagaimana Allah yang telah berikan kepada para rasul-rasul. Allahu akbar. Kenapa ditolong para rasul? Tadi apa jawabannya? Karena mereka paling mengikuti wahyu. Kalau kita mau ditolong, ikuti para rasul. Bagaimana jalan mereka? Mereka kuat dengan wahyu. Akhirnya Allah tolong mereka. Subhanallah. Qala Allah Ta'ala Musa, Asy-Syekh mendatangkan dalil supaya kita tentram bahwasanya ini bukan pendapat tapi ini merupakan ya keterangan yang memiliki landasan dasar dalil. Yang dimenangkan Allah adalah pengikut para rasul yang mengikuti wahyu. Qala Allah Ta'ala Musa wa Harun, Allah berkata kepada Musa dan Harun sallallahu alaihi wasallam, wa li atba'i, ma Allah berkata kepada pengikut Musa dan Harun Bani Israel, antuma wa manittaba'akumul ghalibun. Allahu akbar. Hai Musa, hai Harun, engkau berdua dan yang mengikuti kalian berdua itu yang menang. Di sini kita garisi kata-kata wa manittaba'akuma. Yang menang bukan hanya para rasul tapi juga yang mengikuti para rasul. Kata Allah, hai Musa, hai Harun, kalian berdua dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua, kalian lah yang pasti akan menang. Allahu Akbar. Mau menang, ikuti jalan Rasul. Subhanallah. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya Allah yang telah terangkan dalam kitabnya, kemenangan itu ada bagi umat ketika mengikuti jejak Rasulnya. Wa qala li Isa wa li atba'ihi, Allah berkata kepada Isa dan para pengikutnya, idh qala Allah ya Isa, tatkala Allah berkata wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sungguhnya aku akan membuat engkau tidur ketika kau dicari ya oleh orang-orang Yahudi, ingin mereka sembelih, ingin mereka bunuh, aku akan menidurkanmu. Kemudian mutawaffika wa rafi'uka ilayya, dan akan mengangkatmu kepadaku. Ini Allah yang mengatakan Allah akan mengangkat Isa kepada Allah Subhanahu wa taala ilaihi. Ini bukan perkataan orang Nasara. Ini perkataan Allah. Maka sungguh fatal orang yang mengatakan Allah di atas. Iya, itu akidahnya orang Nasara, fatal. Dia mengingkari dari Al-Qur'anul Karim. Dikiaskan dengan orang-orang Nasara yang mengatakan Isa diangkat diletakkan samping bapaknya. Wallah, tak pernah Allah mengatakan demikian, tapi Allah mengatakan akan mengangkatmu kepada kami ke langit. Subhanallah. Siapa yang mengatakan Allah? Jangan disamakan dengan akidah orang-orang Nasara. Diletakkan di samping kursi bapak. Siapa yang mengatakan demikian? Tak ada. Salah paham. Subhanallah. Ya, akhirnya Allah menangkan Isa, diangkat ke langit. Ilaihi, ilaihi kepadanya. Nya di sini siapa? Allah tabaraka taala. Menunjukkan Allah di atas. Allahu Akbar. Kemudian ikhwatul kiram rahimakumullah, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan Allah akan mensucikan engkau daripada kejahatan yang telah direncanakan oleh orang-orang kafir terhadapmu. Wa ja'ilul ladzina taba'uka, ini kasih baris bawah, kasih garis bawah, dan Allah akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu فوق الذين كفروا الى يوم القيامه, di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Di sini Allah mengatakan akan menjadikan dirimu, Allah akan menjadikan para pengikutmu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Subhanallah. Apa kata Ibnu Qayyim? Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, falamma kana an-nasara, falamma kana lin-nasara nasibun ma min ittiba'i, ketika orang-orang Nasara mereka memiliki yakni bagian tertentu daripada mengikuti Isa bin Maryam, mereka lebih dahsyat mengikuti Isa bin Maryam dibandingkan Yahudi mengikuti Musa, kanu fauqal yahudi ila yaumil qiyamah, maka Allah menangkan mereka di atas orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Subhanallah. Hancur porak-poranda orang-orang Yahudi berkali-kali, dihabisi oleh orang-orang Nasara. Allah buat mereka menang dari seorang Yahudi sampai hari kiamat. Subhanallah. Walamma kana al-muslimuna atba'a lahum min an-nasara, tatkala kaum muslimin lebih dahsyat mengikuti Rasulullah SAW dibandingkan kaum Nasara, maksudnya kaum muslimin yang mana? Kaum muslimin mengikuti sunnah, mengikuti wahyu. Siapa mereka? Salafus Saleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka sampai zaman-zaman berikutnya. Bagaimana sih mereka tatkala mereka lebih kuat mengikuti sunnah Rasulullah dibandingkan kaum Nasara? Akhirnya apa yang terjadi? Kanu fauqan Nasara, jadilah mereka di atas orang-orang Nasara ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Kalau kita berkata, ustaz, mana buktinya ini sekarang Nasara lebih tinggi daripada kaum muslimin, negara mereka maju, negara kita terjajah, kaum muslimin terjajah, kaum muslimin, kita katakan karena mereka tidak mengikuti wahyu. Selesai. Gampang. Enggak perlu kita seminar sampai satu minggu membahas perkara ini. Pusing kepala kita. Subhanallah, ya. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hasbuka. Yakfi. Cukup sampai di sini, ikhwan. Ini enggak cukup ini. Kita kaji satu malam ini tak pulang kita sampai besok. Ilmu sedikit-sedikit ajalah. Sisa waktu ada 4 menit. Saya coba melihat pertanyaan. Subhanallah. Ustaz, ketika kita menasihati saudara kita yang share artikel atau video dari dai yang menyimpang manhajnya, maka dia berkata, ambil baiknya dan tinggalkan kejelekannya. Ya. Atau kadang-kadang berkata, perkataan dari setan pun akan diterima, riwayat Abu Hurairah. Bagaimana lagi jika menyampaikannya, ustaz? Yang jelas antum telah lepas tanggung jawab. Antum telah lepas tanggung jawab mengatakan ini dai masalah. Kan kau ambil baiknya. Kau dalam perkara dunia aja tak mau kau ambil keculing baik semuanya. Kau mau ambil handphone dalamnya, ya cacat. Jangan katakan enggak apa-apa handphone, yang penting ambil baiknya saja. Pasti kau buang tuh handphone. Kau mau handphone yang utuh, baik semua. Dalam bab dunia saja kau pilih-pilih handphone yang mau baik semua. Tak mau kau yang jelek. Handphone perkara dunia. Kau mau utuh sempurna perkara agama, kau katakan demikian. Ini sementara perkara handphone, perkara dunia enggak ada sangkutnya dengan kau setelah mati di kuburmu. Kalau enggak akan tanyakan handphonemu baik tak baik, enggak ditanya. Tapi tentang perkara engkau mengikuti sunnah Rasulullah, dia akan menyebutkan sunnah juga, juga menyampaikan banyak hal yang benar. Subhanallah. Ya. Kita mengatakan bahwasanya, ya, andai kata ada da'i-da'i yang dalam sebagian besar perkataannya benar, tapi sebagian menyimpang dari manhaj salaf, manhajnya menyimpang, ya, membuat orang jauh daripada sunnah, menghalalkan bid'ah, melegalkan segala macam perbuatan-perbuatan bid'ah dan seterusnya, menyuruh orang kepada bid'ah, mencela sunnah, mencela salaf, mencela pengikut-pengikut salafus salih. Mau kau dengar? Walaupun dia ahli fikih mengalahkan seluruh dunia di zaman ini, hebat fikihnya. Walaupun dia ahli bahasa, walaupun dia ahli tajwid, ahli tahsin dan segala macam keahlian, menyimpang manhajnya mau kau ikuti? La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Ya. Jangan katakan ku ambil baiknya saja. Setan aja kita ambil kebaikannya. Subhanallah. Tak ada kebaikan daripada setan yang kita ambil. Subhanallah. Semua kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu yang berkata Rasulullah, ya, itulah iblis. Shadaqaka fa huwa kadzub. Dia itu nabi hanya berkata shadaqaka, dia itu berkata benar. Wahwa kadzub, meskipun dia pendusta. Nabi tak suruh kepada Abu Hurairah, kau ambil itu perkataan syaitan. Tak ada. Abu Hurairah tak pernah suruh katakan, ambil perkataan syaitan itu, Abu Hurairah. Tidak. Rasulullah mengatakan, dia itu berkata benar, meskipun dia pendusta. Subhanallah. Yang dikatakan syaitan dibenarkan oleh Rasulullah SAW, karena memang kebenaran. Tapi kita tak disuruh ikut syaitan. Kita disuruh ikut siapa? Allah. Karena Allah yang menyuruh Nabi SAW untuk mengatakan demikian. Kalau kita mau tidur, baca kursi, Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan, bukan setan perintahkan. Ketika setan sampaikan berita tersebut dengan benar, kita katakan dalam hal ini engkau setan benar, tapi kau tak pernah kami ikut. Itu apa ikut setan? Subhanallah, ya. Ambil saja yang baik-baik, yang buang-buang, yang jelek-jelek buang, subhanallah. Kau saja dalam bab dunia, jika ada dokter, ini dokter, ya, sempurna, ini dokter tak sempurna. Ini dokter koas. baru belajar, disuruh pilih penyakit-penyakit fatal, kira-kira kau pergi ke mana? Tak apalah, dia kan banyak juga belajar, sebagian ilmu-ilmu dia kan benar. Kemana kira-kira dia pergi? Orang yang berkata ini pergi kemana ini? Dokter handal, jam terbang tinggi, masya Allah, iya. Dokter koas ya. Baru dia praktek, masih nengok-nengok. Antum ambil mana? Perkara dunia saja antum punya akal yang waras, kok dalam perkara agama tak waras akal antum? Subhanallah. Keras sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.